New Metro pasti aja. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi spesial buat Mas Roto di depan. Selamat menikmati lagu. atau promoternya. Selalu Mas Roto di sana. Iya. Halo. Betul.